Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi ta'limin nahwi syarhun mujazun lil qawaidin nahwiyah, yang ditulis oleh Asyikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian kata. Bisa dilihat pada halaman 15 tentang aqsamul kalimati. Aqsamul kalimati, bagian-bagian kata atau pembagian kata. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, tanqasimul kalimatu ila thalasati aqsamin. Kata itu terbagi menjadi tiga macam. Kata terbagi menjadi tiga bagian atau tiga macam. Hiya al-ismu wal-fi'lu wal-harfu, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi yang namanya kata di dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga bagian. Yang pertama namanya isim, kemudian yang kedua namanya fi'il, dan yang ketiga namanya huruf atau harf. Kita masuk yang pertama, awalan al-ismu. Yang pertama adalah isim. Al-ismu huwal kalimatud dallatu ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtarinatin bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan terhadap suatu makna pada zatnya yang ia tidak disertai dengan waktu. Jadi yang namanya isim adalah sebuah kata yang secara zatnya dia sudah punya makna. Ya, dia sudah punya makna pada zatnya dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Nahwu, contoh babun, sebuah pintu. Ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Bukan telah pintu, akan pintu, ya. Tidak seperti itu. Karena yang namanya isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Pintu, ya udah pintu. Tidak perlu sudah pintu, akan pintu, ya. Beda dengan nanti yang kedua, na'am, yaitu fi'il. Contoh yang lain, warojulun dan lafat rojul. Ya, rojulun, orang laki-laki. Ini juga isim. Secara zatnya sudah punya makna. Rojulun ini sebutan bagi orang, bagi manusia, ya, yang berjenis kelamin laki-laki dan dia sudah dewasa. Ini namanya rojulun. Wa madrasatun dan madrasatun, sekolah. Wa kitabun dan kitabun, kitab. Wa asadun dan asadun, singa. Wa inabun dan inabun, anggur. Jadi babun, rojulun, madrasatun, kitabun, asadun, inabun, ini contoh-contoh dari isim. Kenapa dia disebut isim? Karena secara zatnya punya makna dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian bagaimana cara mengetahui sebuah lafad itu isim atau bukan? Maka yang setelahnya diterangkan tentang tanda-tanda isim. Alamatuhu, yaitu tanda-tanda isim. Awalan al-jarru nahwu dhahabtu ilal masjidi. Tanda isim yang pertama adalah jar. Contohnya, dhahabtu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Kita lihat lafad al-masjidi ini keadaannya adalah majrur atau jer. Atau bagi yang awal-awal belajar, maka fahami jar itu ya kasroh seperti itu. Ya. Jadi kalau kita baru belajar mungkin belum faham istilah jar, maka fahami saja untuk awal-awal ini jar itu ya kasroh. Artinya setiap lafadz yang kasroh itu adalah isim. Seperti itu ya. Dan yang namanya jar itu kadang dia dijar oleh huruf yang menjadikannya majrur, diantaranya ila. Ya nanti silahkan bisa dikembangkan. Ketika ada ila maka jadikan lafaz setelahnya dibaca dengan majrur atau jar. Contoh dhahabtu ilal masjidi. Misal ada lafaz as-suq. Diawali dengan ila menjadi misalnya dhahabtu ila suqi. Seperti itu. Ya. Misalnya ada al-iraq. Diawali dengan ila dhahabtu ilal iraqi. Dan sebagainya. Ya. Ilal fasli. Ya. Ilal hammami. Ilal maktabati. Dan sebagainya. Prinsipnya apa? Setiap lafad yang beri'rob jer atau majrur atau dekatnya adalah kasroh karena kasroh tanda asli dari jer, maka pasti ia isim. Ya misalnya sebuah ayat yang setiap kita sering sekali membacanya, bahkan setiap hari membacanya, bahkan wajib membacanya. Ya, terutama yang ada di dalam surat Al-Fatihah, kan di sana sangat banyak ya. Dari ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, itu kasroh. Alhamdulillahirrabbilalamin, terus Arrahmanirrahim, kasroh juga. Maliki yaumiddini, juga kasroh. Malikinya kasroh, yauminya kasroh, ad-dininya juga kasroh. Maka yakin saja itu adalah isim. Buktinya apa? Karena di situ jar. Ya, jadi terkadang bentuk majrurnya karena diawali oleh huruf jar, misalnya ila atau diantaranya ila, dan kadang karena dia sebagai mudhafun ilaih, ya misalnya Rasulullahi kitabu Muhammadin, la ya lafadz Muhammadin, ya misalnya, ya. Atau majrurnya karena dia mengikut kepada isim yang di jar misalnya. Prinsipnya apa? Yang pertama, ketika ada jar pasti isim. Yang kedua, sanian at-tanwinu. Yang kedua, tanda isim yang kedua adalah tanwin. Artinya setiap lafaz yang berakhiran dengan tanwin pasti isim. Nahwu, contoh rajulun. Ini ada tanwinnya ini, maka ini isim. Sohin juga ada tanwinnya, maka sohin ini adalah isim. Muslimatun juga tanwin, maka muslimatun adalah isim. Qadin ini juga tanwin, maka qadin juga isim. Maka di situ baik kasroh tanwin, dhammah tanwin atau fathah tanwin itu sama saja. Itu merupakan tanda bagi isim. Setiap lafaz yang berakhiran dengan tanwin, baik kasroh tanwin, dhammah tanwin atau fathah tanwin, maka lafaz tersebut adalah isim. Ya, kalau kita lihat contoh yang ada di sini, rojulun ini sebenarnya mewakili tanwin tamkin, yaitu tanwin yang ada pada isim mu'rab. Ya. Mungkin bagi yang ingin kenalan dengan beberapa istilah tanwin, ya bisa dijadikan sebagai faidah. Ya, di sana ada tanwin tamkin, contohnya rojulun. Sohin, ini adalah contoh dari tanwin tankir, yaitu sebuah tanwin untuk membedakan ma'rifah dari nakirahnya, membedakan nakirah dari ma'rifahnya, seperti itu. Kalau sohin berarti ini bentuk nakirahnya. Ya, kalau soh pakai sukun, huruf h-nya disukun, maka itu bentuk ma'rifahnya. Ya, ini kenalan saja dengan istilah-istilah tanwin. Ini adalah tanwin tankir. Ya, kemudian ada muslimatun, ini mewakili tanwin muqabalah. Ya, tanwin muqabalah yaitu tanwin yang ada pada jamak mu'annas salim. Dan qadin ini pendapat yang lebih kuat masuk kepada tanwin tamkin. Dan ada lagi satu lagi yaitu tanwin iwad. Ya, tanwin iwad misalnya jawarin. Ya, jawarin. Ini adalah tanwin iwad, tanwin pengganti dari huruf ya yang dibuang. Ya, karena tanwin iwad nanti ada iwad an harfin, inwad, iwad an kalimah, wa iwad an jumlah. Nah, bagi kita yang awal belajar, fahami saja apabila ada tanwin, ya, ada tanwin, maka itu adalah isim, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, salisan al-alifu wal-lamu, ya. Tanda isim yang ketiga adalah alif dan lam. Au al, artinya lafadz yang berawalan dengan al pasti isim. Nahwu al-kitabu, maka al-kitabu adalah isim. Kenapa? Karena diawali oleh al. Al-muallimu, al-muallimu adalah isim. Karena apa? Karena diawali oleh al. Gitu. Sehingga terkadang tanda isim pada sebuah lafadz itu bukan cuma satu. Kadang kumpul beberapa tanda isim pada sebuah lafadz. Contoh yang tadi, coba dilihat. Dhahabtu ilal masjidi. Al-masjidi isim karena jer, juga karena berawalan dengan al, seperti itu. Nah. Jadi yang ketiga apa? Ketika ada sebuah kata yang berawalan dengan al, pasti isim. Dan sangat-sangat banyak kita jumpai, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, sangat banyak di sana kita jumpai lafaz-lafaz yang berawalan dengan al. Kemudian yang keempat, an-nida, rabi'an an-nida'u. Tanda isim yang keempat adalah nida, atau lafadz yang dia terletak setelah huruf panggilan. Nahwu contoh, ya rojulu. Maka rojulu adalah isim karena didahului oleh huruf nida. Wahai orang laki-laki. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Ibrahimu, ya Aisyatu, ya Talibu, ya Waladu, dan sebagainya. Setiap ada lafadz diawali oleh huruf nida, maka dia adalah isim. Namanya munada, ya, namanya al-munada. Kemudian yang kelima, al-isnadu ilaihi. Dan ini merupakan tanda penentu bagi isim. Nahwu contohnya, anta alimun. Anta alimun. Ya, kalau alimun kita tahu ini isimnya karena berakhiran dengan tanwin. Adapun anta, kenapa dia isim? Maka diterangkan di sini, fa kalimatu anta, maka kata anta ismun, dia adalah isim. Li annaka asnadta ilaiha kalimata alimun. Ya, karena engkau menyandarkan kepadanya, yaitu kepada kalimah anta, yaitu kalimah alim. Ya, sehingga setiap musnad ilaih pasti isim. Musnad ilaih artinya yang disandari, atau yang disandarkan kepadanya, berarti yang disandari. Anta alim, alim disandarkan kepada anta, disanadkan atau disandarkan kepada anta, anta alim. Kemudian wanahu dan contoh yang berikutnya, dhahabtu. Ya, dhahabtu. Kita akan lihat fatta'u ismun. Maka ta pada dhahabtu itu adalah isim. Alasannya apa? Li'annaka asnadta ilaihil fi'la dhahaba. Karena engkau menyandarkan kepada, ya, kepada huruf ta tersebut, yaitu tu bacaannya, ya, sebuah fi'il, yaitu fi'il dhahaba. Dhahabtu, fi'il dhahaba di sandarkan kepada tu, saya telah pergi. Maka tu ini adalah isim. Sehingga seperti ini. Contoh tadi anta, ya, anta ini isim. Kenapa? Karena dialah yang disandari. Coba kalau kita lihat tanda sebelumnya, jernya enggak ada, tanwinya tidak ada, berawalan alif lam juga tidak, didahului oleh huruf nida juga tidak. Tapi kenapa anta isim? Maka dari sisi ini, musnad ilaih. Dhahabtu, kenapa tu ini isim? Maka dari sisi ini, karena dia musnad ilaih, atau al-isnadu ilaihi. Sehingga kesimpulannya, untuk mudahnya adalah, ketika pada jumlah ismiyah, pasti yang namanya musnad ilaih, dia itu pasti isim. Dan pada jumlah ismiyah musnad ilaihnya itu adalah mubtada. Sehingga yang namanya mubtada ya isim, beda dengan khobar. Khobar itu ada yang isim, ada yang bukan isim. Ada yang huruf, ada yang fi'il, kan seperti itu ya, ada jumlah fi'liyah. Tapi kalau mubtada ya enggak ada, mubtada berupa jumlah fi'liyah misalnya, enggak ada. Kalau mubtada ya pasti isim. Sama dengan dalam jumlah fi'liyah yang namanya musnad ilaih atau al-isnadu ilaihi adalah fa'il. Fa'ilnya itu. Setiap fa'il pasti isim. Contoh fa'il, dhahabtu, dhamir tu itu fa'il. Dhahabta juga fa'il. Dhahabti juga fa'il. Naam, dhahabna. Atau contoh yang lain, ana muslim. Ana muslim. Saya seorang muslim. Kalau muslimun jelas tanwinnya apa isimnya karena tanwin ana muslimun. Adapun ana, kenapa dia isim? Karena dia menjadi al isnadu ilaih atau musnad ilaih. Nah, maka tanda isim yang terbesar sebenarnya ini yaitu al musnadu ilaih atau al isnadu ilaih, yaitu yang disandarkan kepadanya atau yang disandari. Naam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pengertian isim, kemudian tanda-tanda isim. Dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti tentang pembagian isim ya pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Jadi kita sedikit demi sedikit, yang sedikit ini tolong difahami sebaik-baiknya. Kemudian untuk latihan pada pertemuan kita yang kali ini, silahkan dibuka pada halaman 18 nomor 1 dan 2 ya. Latihannya apa? Nomor 1 dan 2 tamrinatun ya, latihan. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, arrifil isma, sebutkan pengertian dari isim. Wa mathil lahu, dan berikan contohnya. Ini ya nomor 1 apa? Sebutkan pengertian, definisi, ta'rif dari isim, dan berikan contohnya. Berikan contoh dari isim. Wa masillahu, berikan contoh bagi isim. Ya, mudah ya insyaallah ya. Kemudian as-su'alu tsani, soal yang kedua, ma 'alamatul ismi, apa tanda-tanda isim. Ya, jadi pertanyaannya tentang apa tanda-tanda isim. Udkur misalan likulli alamatin, sebutkan satu contoh bagi masing-masing tanda tersebut. Jadi cara mengerjakannya adalah fahami dulu materi yang ada, hafalkan materi yang ada. Setelah merasa faham dan merasa hafal, baru kerjakan latihannya. Jadi mengerjakan latihannya itu tanpa nyontek kalau bahasa kita. Tanpa apa? Tanpa nyontek. Tanpa melihat kepada buku, tanpa melihat kepada catatan, tapi benar-benar berdasarkan hafalan. Kita sudah mendengarkan, sudah memahami, alhamdulillah faham, dan sudah menghafalkan, alhamdulillah hafal, baru kerjakan. Seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, latihannya adalah as-su'alul awwal, pertanyaan pertama. As-su'alul tsani, pertanyaan yang kedua. Adapun yang ketiga, keempat, dan kelima ini untuk latihan pada pertemuan berikutnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.